Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, Selasa malam Rabu, 1 Syaban 1439 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, membaca kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid Hafizahullah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sifat-sifatnya yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan indahkan iman tersebut di dalam hati-hati kami, dan bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai bab yang kelima, yaitu dari sampainya beliau di kota Madinah hingga berakhirnya perang Bani Quraidah. Dan kita sudah memulai pembahasan yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau membangun masjid. Sampai di kota Madinah, singgah di Bani Amr ibn Auf, kemudian beliau membangun masjid Quba dan tinggal beberapa hari di sana. Sedikit ingin menambahkan yang sudah kita sampaikan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di daerah Quba sebelum akhirnya nanti pergi ke kota Madinah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, nazala fi uluwil Madinah." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau singgah di dataran tinggi kota Madinah. Fi hayyin yuqalu lahum Bani Amr ibn Auf. Di sebuah perkampungan keturunan Amr ibn Auf. فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ أَشْرَةَ لَيْلًا. Maka beliau singgah di sana selama 14 hari 14 malam. 14 hari 14 malam. Berarti sekitar 2 pekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di sana. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Amr ibn Auf ini berasal dari kaum Aus. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah di sana sekitar 14 hari. Kemudian akhirnya beliau membangun masjid sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sedikit tentang Masjid Quba. Kemarin kita tidak singgung tentang Masjid Quba. Keutamaan Masjid Quba, yang pertama, sholat di dalamnya senilai dengan umroh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, atau Abu Umamah Ibn Sahl Ibn Hunayf radhiyallahu anhu anhuma berkata, bapakku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid, yani Masjid Quba, wa yusalli fihi kana ka'adli umrah. Padahal siapa yang keluar dari rumahnya sampai dia mendatangi masjid ini, yaitu Masjid Quba, maka lalu dia sholat di dalamnya, maka sholatnya tersebut senilai dengan umrah. Ini keutamaan Masjid Quba. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah dari Usaid Ibn Zahir Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi Masjid Quba ka umrah. Satu salat di Masjid Quba senilai dengan umrah. Di sini tidak disebutkan salat apa. Maka seseorang kapan saja datang dia ke Masjid Quba, baik pagi, siang, sore, malam, kemudian dia salat di dalamnya, maka itu senilai dengan pahala mengerjakan umrah. Dan ini bisa dijadikan sebagai gantian dari jamaah yang ingin mengerjakan umrah berulang-ulang. Apabila pergi umrah ke sana, ke kota Mekah, maka sebagian jamaah ada yang ingin mengulang-ulang umrahnya dengan mengambil miqat dari tanah halal. Maka ini perbuatan keliru, menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa diganti dengan amalan ini. Selama dia di kota Madinah, maka dia bisa pergi ke Quba, kemudian sholat di sana. Maka itu pahalanya senilai dengan umrah. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin mashiyan wa raqiba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan. Ini menunjukkan keistimewaan sholat di Masjid Quba. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merutinkannya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, la'an usalliya fi masjidi Quba'in raka'ataini ahabbu ilayya min an atiya baital maqdisi marratain. Sungguh aku salat di Masjid Quba dua kali lebih aku sukai daripada mendatangi Masjid Baitul Maqdis dua kali. Walau ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilaihi akbadul ibil. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam Masjid Quba dari pahala mengerjakan salat di dalamnya, niscaya mereka akan mengekangkan tali-tali pelana ontaknya untuk pergi ke Masjid Quba. Ini menunjukkan keistimewaan dari sholat di Masjid Quba. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Masjid Quba, dia adalah masjid yang pertama kali didirikan di atas ketakwaan. Dan Allah menyukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di dalam masjid tersebut. Secara sejarah, maka Masjid Qubalah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, "Wa huwa awwalu masjidin shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi bi ashabihi jama'atan zahiran." Nah, ini keistimewaan yang lain. Dan Masjid Quba adalah masjid pertama kali yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabatnya secara berjamaah dengan lantang dan terlihat jelas tanpa ada rasa takut. Ini keutamaan tersendiri. Wa awwalu masjidin buniya li jama'atil muslimina 'ammah. Dan dia adalah masjid pertama yang dibangun untuk kesatuan kaum muslimin secara umum. Untuk kesatuan kaum muslimin secara umum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, "Fa kana hadzal masjid ay masjid Quba awwal masjidin bunya fil Islami bil Madinah." Maka Masjid Quba adalah masjid yang paling pertama dibangun di kota Madinah. Bal awwal masjidin ju'ila li'umumin nas fi hadhihi al-millah. Bahkan dia masjid pertama kali yang dijadikan untuk kesatuan kaum muslimin di dalam agama ini. Di dalam agama ini. Nah, ini menunjukkan bagaimana kedudukan Masjid Quba yang sangat luar biasa. Dan Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya surah At-Taubah surat ke-9 ayat 108. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin selalu membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ayat ini menunjukkan tentang bahwa Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah. Bahkan masjid yang pertama kali dibangun atau dijadikan untuk kesatuan kaum muslimin. Ini Masjid Quba. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi khilaf di antara para ulama tentang ayat tadi surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan. min awwal yawmin, pada hari pertama kali. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, masjid apakah dalam ayat ini? Jumhur ulama mengatakan ini adalah masjid Quba berdasarkan hal yang terlihat jelas di dalam hadis ini, di dalam ayat ini, dan juga sesuai dengan sejarah yang ada bahwa masjid yang dimaksud di sini adalah masjid Quba. Tetapi di sana ada riwayat dari riwayat Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih, berarti sahih kita hadisnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil masjid alladhi ussisa 'ala at-taqwa. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang dibangun didasari atas dasar ketakwaan. Faqala huwa masjidukum hadza li masjidil Madinah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah masjid kalian ini. Yaitu masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah masjid ini. Masjid ini maksudnya adalah Masjid Nabawi. Dan ini berarti terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan adalah Masjid Quba. Ada yang mengatakan juga masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar ketakwaan adalah Masjid Nabawi. Taib. Dalam riwayat Imam Ahmad juga seperti itu. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidul ladzi ussisa 'ala at-taqwa masjidi hadza." Masjid yang dibangun di atas ketakwaan adalah masjidku ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat dalam surah At-Taubah ayat 108 tadi, masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan adalah Masjid Nabawi. Khilaf di antara ulama rahimahumullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita pelajari, jalan dari Masjid Quba ke kota Madinah pada hari apa? Pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Jadi ketika hari Jumat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik unta, Abu Bakar As-Siddiq juga naik unta, dan juga banyak yang mengikuti beliau dari kaum Bani Najjar. Kemudian mereka sambil memegang pedang mereka mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Quba berjalan sampai kepada perkampungan Bani Salim ibn Auf. Kemudian beliau di situ mengerjakan sholat Jumat. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Fakanat hadhihi awwalu jum'atin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah aw mutlaqan." Sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Salim ibn Auf adalah sholat Jumat pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dengan kaum muslimin, atau bahkan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin pertama kali secara mutlak semenjak beliau diutus menjadi nabi dan rasul, yaitu di daerah perkampungan siapa tadi, Salim bin Auf. Ya. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah selesai sholat, beliau jalan dari perkampungan tersebut menuju kota Madinah. Dan penduduk kota Madinah menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali lewat perkampungan-perkampungan, penduduk kota Madinah mengatakan, silahkan ya Rasulullah, halumma ilaina bil ilal adadi wal udda wal mana'ah. Wahai Rasulullah, singgah di tempat kami. Kami banyak orangnya, kami banyak persiapannya, kami akan menjaga engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini jalan, sesungguhnya dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang jelas sudah kita jelaskan bagaimana penduduk kota Madinah sangat senang dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk sekarang kepada itu tadi tambahan-tambahan yang belum kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan juga bahwa Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, beliau bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa nama Abu Ayyub? Siapa masih ingat? Khalid bin Zaid An-Najjar, dari kaum Bani Najjar, dari kaum Ansar, Khalid bin Zaid. Dan Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Khalid bin Zaid, yaitu Abu Ayyub, ini belum kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sekitar satu bulan. Ya, sekitar satu bulan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Penulis mengatakan di halaman 309. Menjalin tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ini pembahasan yang kedua dalam bab yang kelima. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah membangun Masjid Nabawi, kemudian beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub selama sebulan. Kemudian selama sebulan itu beliau membangun kamar-kamar untuk istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau di samping itu juga menjalin tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara inti hijrah adalah kedatangan kaum Muhajirin dari suku yang berbeda menuju Madinah tanpa ada saudara dan harta mereka. Mereka menuju ke kaum yang belum pernah dikenalnya. Sudah meninggalkan harta, tanah air, keluarga, kemudian berhijrah, berpindah ke sebuah tempat yang di situ tidak ada harta sama sekali, tidak ada saudara sama sekali, kemudian tidak ada yang dia kenal sama sekali. Maka kaum Muhajirin di sini lebih besar pahalanya dibandingkan kaum Ansar. Tapi nanti ada perkara menarik saya bacakan tafsirnya. Kemudian begitu juga halnya dengan kaum Ansar. Kaum yang sering melakukan pertumpahan darah di antara mereka. Siap? Kenapa kaum Ansar disebut kaum yang sering melakukan pertumpahan darah? Terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj. Mereka berselisih dan bertikai. Namun dengan kedatangan kaum Muhajirin, mereka pun menyambutnya dengan baik. Ya, karena sudah Islam. Dulu sebelum Islam, antara kaum Aus dan Khazraj, dari kaum Ansar, dua-duanya dari kaum Ansar sering berperang. Maka akhirnya, setelah mereka memeluk agama Islam, mereka berhenti dari peperangan tersebut. Mereka bersaudara. Nah, ketika kaum Muhajirin datang dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka pun menyambutnya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal itu dengan detail, cukup detail. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ini kaum Ansar. Sebelum orang Muhajirin Mekah pergi ke kota Madinah, kaum Ansar sudah beriman. Padahal belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Baiat Aqabah yang pertama, yang akibatnya akhirnya nanti ada Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang pertama itu cuma 6 orang. Dan 6 orang itu yang menjadi ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab kebanyakan kaum Ansar di kota Madinah masuk Islam. Maka di sini pelajaran menarik, jangan remehkan pekerjaan kecil. Mungkin suatu saat dia akan menjadi sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan amal kecil. Dan jangan selalu tertipu harus besar duluan sebelum kecil. Ya. Karena mungkin dengan yang kecil itu akan Allah akan memberkahinya. Begitu juga dalam usaha. Usaha juga begitu. Jangan remehkan yang kecil-kecil. Yang untungnya mungkin per hari 50 ribu, per hari 10 ribu. Maka nanti setahun dia akan bertambah. 2 tahun akan bertambah. 5 tahun akan bertambah. Jangan remehkan yang kecil-kecil. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberkahi di dalamnya. Yang penting dia halal dan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapainya. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah, kaum Muhajirin, kaum Ansar yang mereka beriman sebelum datang kaum Muhajirin. Kemudian ketika datang kaum Muhajirin, maka mereka tidak menaruh keinginan, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mencintai. Mencintai ini biasanya lebih mendahulukan kepentingan yang dicintai. Mencintai ini biasanya lebih mementingkan kepentingan orang yang dicintai dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Orang-orang Ansar ketika memberikan bantuan dengan berbagai macam bentuk bantuan, kita akan bacakan nanti setelah ini. Mereka tidak menginginkan apa-apa. Murni hanya karena ini adalah persaudaraan dalam agama Islam. Murni hanya karena ini adalah memberikan pertolongan kepada sesama Muslim. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Padahal kaum Ansar pun tidak semuanya orang kaya. Tetapi ketika kaum Muhajirin datang, kaum Ansar yang tidak kaya pun lebih mendahulukan diri mereka. Nanti kita akan baca ini riwayatnya. Bagaimana bentuk potret pendahuluan kaum Ansar yang kesempitan juga, yang juga kesulitan, tetapi mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin dibandingkan kaum Ansar, dibandingkan diri mereka sendiri. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wa man yuqa shuhha nafsi, barang siapa yang dijaga dari kekikiran, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah memakai kata-kata syuh di sini. Kekikiran diterjemahkannya. Apa bedanya antara asyuh dengan al-bukhl, bakhil? Kikir dengan bakhil, apa bedanya? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, perhatikan pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Annal bukhla huwa al-bukhlu bima fil yadi min mal. Amma ash-shuhu fa huwa an ya'kula al-mar'u min malil akhirin bighairi haqq." Sifat bakhil adalah sifat bakhil dengan harta yang ada pada dirinya, tidak mau memberikan. Dia punya harta, tidak mau memberikan. Adapun sifat asyuh, ya, syuh, ini adalah memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Jadi suatu ketika ada orang berkata, "Ana rajulun syahih, la yakadu yakhruju minni syai." Kata orang ini, "Aku adalah seorang yang syahih, yang laki-laki yang bersif syuh. Tidak ada harta yang bisa keluar dariku sedikit pun." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa dzak bisyah bisyuh." Itu bukan sifat syuh, walakinnahul bukhl. Tetapi itulah sifat bakhil. Wala khaira fil bukhli. Dan tidak ada kebaikan apapun di dalam sifat bakhil. Jadi bakhil itu adalah menahan apa yang ada, menahan harta yang ada di tangannya, tidak mau memberi. Adapun asyuh adalah memakan harta orang lain tanpa kebenaran. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kaum Ansar dijaga dari sifat syuh. Dijaga dari sifat syuh, yaitu mengambil harta kaum Muhajirin karena sudah menolong kaum Muhajirin. Ya. Nah, ini tidak dilakukan oleh kaum Ansar. Karena mereka tahu kaum Muhajirin tidak memiliki apa-apa. Tidak punya harta, tidak punya saudara. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi." Barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat syuh. Syuh adalah mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Ya, jadi dia kerik hartanya kaum Muhajirin tanpa kebenaran. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menarik, "Wa ayyuda'in adwa'u minal bukhl." Artinya, tidak ada penyakit yang lebih berbahaya dibandingkan sifat bakhil. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada sifat bakhil. Dan itu tidak terjadi pada siapa? Pada orang-orang Ansar yang menolong kaum Muhajirin. Baik, kita baca selanjutnya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala berkata, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman," mereka orang-orang Ansar menjadikan Madinah sebagai rasul dan sebagai tempat tinggal. "Wal iman," yakni mereka juga telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. "Min qablihim," yakni telah beriman sebelum kaum Muhajirin. "Hibbuna man hajara ilaihim," yakni mereka juga mencintai kaum Muhajirin yang telah meninggalkan rumahnya untuk pindah ke tempat mereka. Hal tersebut cukup sebagai bukti kecintaan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Sekarang kita baca, para ikhwah, dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara Saudari, ada perkataan menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, bagaimana kaum Ansar sangat memperhatikan kaum Muhajirin. Dan ini menjadi warisan, ajaran warisan yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian meninggal, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, perhatikan, "Wa awsal khalifatu ba'di bil muhajirin al-awwalin an ya'rifa lahum haqqahum wa usil khalifata ba'di bil muhajirin al-awwalin an ya'rifa lahum haqqahum wa yahfadha lahum karamatahum." Kata Umar bin Khattab, "Aku wasiatkan untuk khalifah setelahku agar mereka berbuat baik kepada kaum muhajirin yang generasi pertama. Mengenal kedudukan mereka, menjaga kehormatan mereka. Wa usihi bil ansar khairan alladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim an yaqbala min muhsinihim wa an ya'fuwa min musiihim. Artinya, dan aku wasiatkan kepada kaum Ansar untuk berbuat baik. Mereka lah orang-orang yang terbaik yang pernah tinggal di kota Madinah sebelum datangnya kaum muhajirin, dan mereka beriman. Hendaklah mereka menerima dari orang-orang yang berbuat baik kepada mereka dan memaafkan dari orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka. Ini wasiat menunjukkan bahwasanya kaum muhajirin mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan itulah yang dimaksud dengan walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihi. Orang-orang yang tinggal sebelum kaum muhajirin adalah kaum Ansar di kota Madinah, tinggal di kota yang penuh dengan keimanan. Mereka mencintai kaum muhajirin yang berhijrah ke mereka. Salah satu bentuk cinta kaum Ansar kepada kaum muhajirin sampai sesudah Nabi wafat, Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu, digantikan oleh Umar. Umar bin Khattab berwasiat agar tetap berbuat baik kepada kaum apa? Muhajirin generasi pertama, dan mengenal kedudukan mereka, mengenal kemuliaan mereka. Nah, silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Tadi kita katakan bahwa orang-orang kaum Ansar sangat mencintai kaum Muhajirin yang berhijrah ke negeri mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya maka mereka sangat membantu kaum Muhajirin. Mereka bagi harta, bahkan mereka bagi istri. Istri yang dimiliki oleh kaum Ansar disuruh oleh kaum Ansar kepada kaum Muhajirin agar memilih mana yang paling kau sukai. Kalau seandainya sesudah dipilih, maka kemudian setelah itu diceraikan agar menikah dengan kaum Muhajirin. Dan pada saat itu seorang perempuan, dia tidak terlalu banyak cincong, menerima saja apa yang dikatakan oleh suaminya. Ada riwayat menarik, saking berkorbannya kaum Ansar demi kaum Muhajirin, maka kaum Muhajirin sampai takut pahala mereka mungkin habis gara-gara hadiahnya kaum Ansar. Ini kan sering dirasakan oleh orang-orang yang miskin, menengah ke bawah. Kemudian setelah itu diberikan hadiah. Hadiahnya sangat bermanfaat. Akhirnya dengan hadiah sangat bermanfaat tersebut, dia merasa hina. Dia merasa tidak pantas, karena habis pahalanya. Nah, sebenarnya tidak perlu sikap seperti itu. Terima saja. Kemudian ada sikap yang dia lakukan nantinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Saya bacakan riwayatnya. Perhatikan. Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala al-muhajirun, ya Rasulullah, ma ra'aina mithla qaumin qadimna 'alaihim ahsana muwasatan min fi qalilin wala ahsana badlan fi katsirin. Laqad kafawna al-mu'nah wa ashrakuna fil mahna hatta laqad khashina an yadhhabu bil ajri kullih." Kata kaum Muhajirin, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat suatu kaum yang kita datangi mereka lebih baik perlakuannya di dalam hal-hal yang sedikit dan lebih baik pengorbanannya di dalam hal-hal yang banyak dibandingkan kaum Ansar. Sungguh mereka benar-benar sudah mencukupi kami. Mereka benar-benar masuk ke dalam keadaan kami, susah dan senang. Sampai-sampai kami takut mereka membawa pahala seluruhnya. Kita yang berhijrah sudah capek-capek ini gak ada nilainya sama sekali. Gara-gara kebaikan kaum Ansar." Itu yang ditakuti oleh kaum Muhajirin. Kita yang sudah meninggalkan harta, anak, keluarga, tanah air, perdagangan, ya, pergi ke kota Madinah, takut gak dapat pahala. Karena saking baiknya kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, ini sebagaimana sudah saya sebutkan. Ini juga bagus, perasaan ini dan sikap ini dilakukan oleh orang-orang yang miskin, menengah ke bawah, yang sering dibantu oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya. Maka dia menganggap bahwasanya saya enggak pernah bisa berbuat banyak. Saya tidak bisa berbuat banyak, selalu dapat hadiah, selalu dapat hadiah. Maka terima saja hadiahnya. Kemudian lakukan hal seperti ini. La ma asnaitum alaihim wa da'utumullah lahum. Tidak, mereka tidak akan menggondol pahala semuanya selama kalian memujinya dan berdoa kebaikan untuknya. Ya, ini adalah sikap bagi orang-orang yang miskin, menengah ke bawah, yang sering dapat hadiah dari orang yang luaskan rezekinya. Mau Ramadan, dapat hadiah. Persiapan Ramadan. Mau Lebaran, dapat hadiah. Persiapan Lebaran. Mau begini, dapat hadiah. Mau begini, ditolong. Mau begini, ditolong. Mau melahirkan anak, ditolong. Mau berobat, ditolong. Mau memasukkan anak sekolah, ditolong. Mau macam-macam. Maka mungkin kita takut diri kita. Ya, mau memulai usaha, ditolong. Mau apa lagi? Banyak. Ya, ditolong oleh orang-orang yang kita mungkin takut. Semuanya ditolong. Mau beli pakaian, dibelikan. Makan di warung, dibayari. Subhanallah, lengkap sudah itu. Ya. Seperti orang yang berbicara di hadapan antum-antum sekalian. Makan di warung, hendak bayar, dibayari. Pergi ke sebuah daerah, nanti dikasih ini, dikasih itu, dikasih baju, dikasih macam-macam. Ditolak, marah. Maka seakan-akan dari ujung rambut sampai ujung kaki bukan harta kita. Tidak pernah kita membeli. Maka menerimanya tidak tercela asal kita enggak minta-minta. Ya, tetapi ada dua sikap, memujinya dan mendoakan keberkahan untuknya. Tapi jangan kasih-kasih isyarat sehingga dapat selalu dikasih orang. Islam itu agama tidak pemalas. Islam itu agama bekerja. Saya dulu banyak guru-guru yang di kota Madinah. Guru-guru saya yang suka memberi. Syekh Ubaid Al-Afghani. Gaji beliau dari Masjid Nabawi, pasti setiap bulan murid-muridnya merasakannya. Bahkan sampai kadang-kadang hati-hati murid ini harus ditata. Ngapain kamu ngaji di sini? Ingin nyetor hafalan Al-Qur'an kah atau ingin dapat gaji dari guru? Al-Syekh Abdul Muhsin ahli hadis di kota Madinah. Senantiasa berbagi kitab, berbagi uang. Sampai itu juga kadang merusak hati. Kalau sudah hari-hari pembagian, banyak yang hadir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi. Dan itu penyakit hati. Ya sudah, terima saja takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ada yang miskin, ada yang kaya. Ya takdir Allah, mau diapakan? Kalau seandainya ada yang bantu, maka pada saat itu, asal kita tidak meminta-minta, maka terima. Penolakan hadiah kadang-kadang menyakiti hati orang. Dan itu dikhawatirkan nanti sudah miskin sombong. Kan gak cocok. Maka terima, kemudian puji dan doakan. Selesai urusan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu saking baiknya kaum Anshar. Sampai kaum Muhajirin mengira pahala mereka habis, enggak ada nilainya. Masyaallah. Itu kalau kita bayangkan apa yang telah dikerjakan oleh kaum Ansar sampai seperti itu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman, "Wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Apa tafsirannya? Para ikhwan, maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, kaum Ansar berbuat baik kepada kaum muhajirin. Mereka tidak ingin di dalam hati mereka menginginkan sesuatu. Enggak. Dan mereka juga tidak hasad kepada kaum muhajirin. Yang disebutkan oleh Allah dari sisi keutamaan duluan dibandingkan kaum Ansar. Ini menunjukkan keikhlasan. Kadang-kadang orang ikhlas, Pak, tidak dipuji. Kadang-kadang orang ikhlas bahkan tidak dikenal. Dan itu yang sulit. Sahal bin Abdillah At-Tasturi mengatakan, "Ayyu syai'in a'azzu 'ala nafs?" Apa sesuatu yang sulit untuk diri yang kamu kerjakan? Maka beliau mengatakan, "Al-ikhlas." Yang paling sulit untuk dikerjakan oleh diri saya adalah ikhlas. Kenapa? Li'annahu laysa laha fihi nasib. Karena ikhlas itu jiwa kita, diri kita tidak memiliki bagiannya. Kadang tidak terupah, kadang tidak masyhur, kadang tidak tercatat namanya, kadang tidak jadi ketua, kadang tidak dikenal, kadang tidak masyhur. Tapi dia sebenarnya yang di balik layar, dia yang bekerja sebenarnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Ansar ketika menolong kaum Muhajirin, mereka menolongnya benar-benar ikhlas, tidak hasad kepada kaum Muhajirin. Meskipun kaum Muhajirin disebutkan oleh Allah di awal sebelum kaum Ansar, sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah surat ke-9 ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal Muhajirin wal Ansar. Dan generasi pertama dari kaum Muhajirin dulu, baru kaum Ansar. Dan memang nanti saya akan jelaskan juga, kaum Muhajirin lebih besar pahalanya. Sebesar apapun yang diberikan kaum Ansar, kaum Muhajirin lebih besar. Nanti kita akan jelaskan. Nah, lihat Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wala yajiduna fi anfusihim hadaj hasadan lil Muhajirin fima faddalahumullahu bihi minal manzil wasyarab wattaqdim fi dzikri warrutbah." Dan kaum Ansar tidak mendapat di dalam mereka hasad untuk kaum Muhajirin, disebabkan apa yang Allah muliakan untuk kaum Muhajirin, ya, kedudukan dan kemuliaan. Dan disebabkan karena Allah mendahulukan penyebutan mereka. Kaum Ansar tidak iri. Kaum Ansar tidak iri. Ini menunjukkan bahwa di antara para sahabat saja terdapat keutamaan-keutamaan. Abu Bakar lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Umar. Umar lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Utsman. Utsman lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Ali. Abdurrahman bin Auf lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang lainnya. 10 orang yang dijamin masuk surga lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang tidak jamin masuk surga. Kaum Muhajirin lebih tinggi dibandingkan kaum Ansar. Orang-orang yang ikut perang Badar lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Uhud lebih tinggi dibandingkan kedudukannya dibandingkan yang tidak ikut perang Uhud. Ini menunjukkan bahwa di antara para sahabat bertingkat-tingkat. Nah, itu juga terjadi pada diri kita, kaum awam dari kaum muslimin. Ada tingkatan-tingkatan. Maka jangan mau yang menjadi yang paling uncit dari orang beriman. "Ah, aku kayak ini, Bang, sudah." Ya harus membuat prestasi dalam ibadah, dalam dakwah, dalam ilmu, ya, dalam amal, harus lebih tinggi, harus bertekad tinggi. "Aku kayak ini, Bang, sudah." Ya, orang lagi rame-rame menghafal Quran, maka sidin, ayo jai kembuhan ikam menghafal Quran, aku kayak ini bang, sudah. Enggak ya berikhwah. Maka harus berlomba-lomba. Nah, kaum muhajirin lebih tinggi dari kaum ansar. Ya. Dan kaum ansar ketika menolong kaum muhajirin, mereka tidak menginginkan apa-apa. Nah, ini salah satu tafsirannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat kan di sini disebutkan wala yajiduna fi sudurim hajah. Kaum ansar tidak mendapati di dalam hati mereka hasad terhadap kaum muhajirin. Ada riwayat tetapi lemah, tapi maknanya sahih. Bahwa amalan menghilangkan hasad dari hati, ini amalan tinggi di sisi Allah. Amalan menghilangkan hasad dari hati, amalan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak memiliki satu kebencian pun kepada seorang muslim pun. Ini amalan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika disebutkan bahwa Rasulullah SAW duduk-duduk di bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan, akan keluar, akan masuk dari pintu tersebut seorang dari penghuni surga. Masuklah orang. Kemudian dia sholat di Masjid Nabawi. Besok hari begitu juga, akan masuk dari pintu tersebut seorang dari penghuni surga. Masuk orang yang sama, dalam keadaan yang sama, sholat di Masjid Nabawi. Hari ketiga juga seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengikuti orang tersebut sampai ke rumahnya dan tinggal di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Lalu ketika dilihat, ya, yang mengikuti ini bukan Anas bin Malik, yang mengikuti ini adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Lalu ketika dilihat selama 3 hari 3 malam di rumahnya, amalannya biasa-biasa saja. Falam yarahu yaqumu min al-laili syai'an. Enggak pernah salat malam. Enggak pernah salat malam. Kemudian juga tidak mengerjakan hal-hal yang lain. Artinya amalannya biasa. Tapi kok jadi penghuni surga? Maka Abdullah bin Amr bin As ketika mengaku dia punya masalah di rumahnya, maka dia bermalam di rumah orang tersebut. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengaku bahwasanya saya bukan punya masalah di rumah, saya hanya ingin mengetahui apa amalanmu. Kenapa engkau disebut sebagai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga? Maka orang tersebut menjawab, kata orang tersebut, "Ma huwa illa ma ra'ait." Enggak ada yang lain kecuali yang engkau lihat. Nah, itu sebuah kejujuran. Ya, kadang-kadang kalau sudah ada tamu kita, wah berpura-pura, paling saleh. Enggak pernah sholat di masjid, sholat di masjid. Ya, karena ada tamu. Maka dia mengatakan, falamma ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalanku kecuali yang kau sudah lihat. Maka kemudian beliau mengatakan, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iya. Cuma aku tidak mendapati di dalam diriku ghisy, perasaan ingin menipu seorang muslim pun. Yang kedua, perasaan hasad kepada seorang muslim pun atas apa yang telah ia beri, atas apa yang Allah berikan kepadanya dari kebaikan. Nah, ini amalannya rupanya. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, fahadhihi allati balaghat mink bik. Maka sifat inilah yang menyampaikan kamu kepada masuk surga dari jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut dengan wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka tidak mendapati di dalam hati kaum Ansar, tidak mendapati rasa hasad kepada kaum muhajirin sedikit pun. Dan itu amalan yang luar biasa. Cuma hadis yang saya sebutkan tadi hadisnya lemah, tetapi maknanya sahih. Taib, para ikhwah, kenapa sekarang kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ikhwanakum qad tarakul amwal wal aulad wa kharaju ilaikum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian dari kaum muhajirin telah meninggalkan harta dan anak dan berpindah ke tempat kalian. Nah, ini yang menyebabkan kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar. Kaum ansar seberapapun beliau memberikan harta, tetap mereka di tanah tinggal mereka. Kemudian tidak berpisah dengan anak istri mereka, tidak berpisah dengan orang tua, kerabat, adik kakak, paman bibi, keponakan, ya, tidak berpisah dengan harta. Sedangkan kaum muhajirin enggak berpisah dengan harta, dengan anak istri, kerabat, keluarga, dan tanah air. Nah, di sini kenapa kaum muhajirin lebih tinggi kedudukannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thinuna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka mengutamakan muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Kaum ansar, salah satu keistimewaan mereka al-itsar, mendahulukan orang lain meskipun dia sendiri memerlukan. Itu namanya itsar. Dan sangat diperintahkan untuk berlaku itsar sebagai akhlak yang baik. Sebagai akhlak yang baik. Tetapi tidak boleh melakukan sifat itsar, mendahulukan orang lain padahal dia juga memerlukannya, tidak boleh melakukan sifat itsar di dalam perihal ibadah. Ya. Misalkan sab pertama. Maka tidak boleh. Aja pian mudah lo. Enggak boleh, ente sudah banyak pahala. Ya, enggak boleh. Tetapi berlomba-lomba mencari saf yang pertama. Nah, ini dia. Ini contoh bahwa itsar. Itsar mendahulukan kepentingan orang lain padahal dia juga memerlukannya. Dan itu yang terjadi pada kaum ansar. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus sadaqah juhdun muqil." Sedekah yang paling utama, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan juhdun. Juhdun itu penuh dengan usaha. Muqil penuh dengan keterbatasan. Ya. Misalkan dia per bulan gajinya cuma 300 ribu. Berarti per hari berapa? 10 ribu. Ya. Tetapi dengan 300 ribu tersebut, dia bersedekah 1%-nya. 1% dari 300 ribu berapa? Hah? 30 ribu. Eh? 3 ribu. Ya, 3 ribu. Tetapi 3 ribunya per hari. Per hari 3 ribunya. Tidak heran kalau seandainya ada orang diluaskan rezekinya, dia bersedekah per tahun 1 juta. Enggak heran. Itu malah kurang. Tapi yang luar biasa, ketika sedekah tersebut dikeluarkan dalam keadaan juhdun muqil. Yaitu sedikit. Dan dalam keadaan dia juga sulit. Dan itu yang terjadi pada kaum siapa? Ansar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat menarik. Contoh potret dari mendahulukan kaum muhajirin dibandingkan kaum ansar. Kaum ansar mendahulukan kepentingan kaum muhajirin dibandingkan kepentingan diri mereka sendiri. Perhatikan riwayatnya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atarajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabanil juhdu." Wahai Rasulullah, saya tertimpa kemiskinan, harta saya habis. Fa arsala ila nisihi falam yajid indahunna syai'an. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang pergi bertanya kepada istri-istri beliau, meminta sesuatu. Kata istri-istrinya, enggak ada sesuatu, sama. Kita pun enggak ada sesuatu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala rajulun yudhifu hadza al-lailah rahimahullah." Siapakah yang mau memberikan tumpangan kepada tamu ini untuk bermalam di rumahnya malam ini? Siapa yang mau, niscaya Allah akan merahmatinya. Dan ketika itu keluar dari mulut Rasulullah, itu bukan sembarangan, itu wahyu. Niscaya Allah akan merahmatinya. Nah, di sini perlu keteguhan iman. Faqama rajulun minal ansar. Lalu ada datang dari kaum ansar, seorang lelaki berkata, "Ana ya Rasulullah, aku yang akan memberikan tumpangan kepada dia, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini." Fadhahaba ila ahli. Faqala limra'atihi, "Dhaif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudakhirihi syai'an. Artinya, beliau pun membawa tamu tersebut. Kemudian dia berkata kepada istrinya, sampai di rumah, berkata kepada istrinya, "Ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau simpan apapun yang engkau miliki dari makanan minuman. Keluarkan semua untuknya." Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, faqalat, "Wallahi ma indi illa qutus sibyah." Wahai suamiku, kita tidak memiliki apa-apa, sama, kecuali makanan untuk anak kecil kita, bayi. Maka fa idza arada sabiyatul isha fanawwimihim wa ta'ali wa ta'alai fa atfi'i as-siraja wa natwi butunana al-laila. Kalau begitu caranya, kalau seandainya anak kecil mau makan malam, maka tidurkan di mereka dan matikan lampu agar apa, mereka bisa memberikan makan kepada tamunya karena makanannya sedikit. Matikan lampu biar enggak ketahuan. Dan kita sendiri agar tertahan lapar, kita mengikat perut-perut kita dengan batu. Fafa'alat. Lalu mereka melakukan itu malam itu. Thumma ghada ar-rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut di pagi harinya pergi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang memberikan tumpangan pun pergi juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ajiballah aw dhahik min fulanan wa fulana." Sungguh Allah telah takjub, atau dalam riwayat yang lain, Allah tertawa, tersenyum melihat kelakuan tuan rumah tadi, si suami dan istrinya. Maka turunlah ayat, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa." Kaum Ansar, sifat mereka mendahulukan orang lain padahal mereka pun memerlukannya. Nah, ini perlu dicontoh. Itu iman yang kuat itu. Anak masalahnya nih. Ya. Tamu sudah tidak dikenal, bukan kawan, bukan kerabat apalagi. Masa gara-gara tamu kita menyakiti anak? Enggak mungkin kan? Itu perlu iman seperti itu. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Allah berfirman, "Wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tadi saya sudah sebutkan perbedaan antara bakhil dengan asyuh. Apa bedanya? Kalau bakhil tidak mau memberi ya kepada orang lain. Kalau syuh, mengambil harta orang lain yang sudah dibantunya. Nah, kaum Ansar tidak seperti itu. Mereka menjaga sifat syuh mereka terhadap kaum Muhajirin. Ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syuh ini dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahih, hadis tersebut disahihkan oleh beliau. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Wattaqul fuhsha fa inna Allah yuhibbul fuhsha wa la tafahhush. Wa iyyakum wash-shuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum." Jauhi oleh kalian sifat asyuh, mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara seperti itu. Asyuh, al-bukhul, al-bakhil, ini termasuk daripada mengurangi keimanan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada. Wala yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan pernah terkumpul debu gara-gara berjihad di jalan Allah dan asap neraka jahannam dalam diri seorang hamba selamanya. Enggak akan pernah terkumpul. Yang jihad enggak mungkin kena asap neraka jahannam. Dan tidak akan terkumpul sifat syuh, bakhil, ataupun juga makna yang lain, yaitu dia mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sifat syuh tersebut. Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Taib, rekhoin dirahmati Allah. Selesai kita membahas tentang hadis yang disebutkan oleh penulis tadi. Kita baca selanjutnya. Kaum Muhajirin datang ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka. Setibanya mereka di Madinah, kaum Ansar pun rela menginginkan beban saudara mereka, baru mereka, dengan berlomba-lomba mengeluarkan apa yang mereka miliki. Subhanallah. Mengeluarkan apa saja yang mereka miliki. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Sampai istri dikeluarkan. Suruh pilih. Saya punya istri 4, silakan pilih 1. Allah. Luar biasa itu. Yang dipilih yang paling bungas, paling anum, bilang. Silakan pilih. Ya. Ini luar biasa para ikhwan dalam mutiara Allah. Kemudian kita lanjutkan, mereka datang kepada Rasulullah SAW agar beliau membagi kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum Muhajirin. Kaum Ansar terkenal dengan kota Madinah yang dataran tinggi, terkenal dengan kurma, kurmanya bagus-bagus. Maka mereka datang menemui Rasulullah SAW agar membagikan itu kepada kaum Muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang Ansar, sebentar. Ya, saya bacakan bahasa Arabnya. Qalatil Ansar, iqsim baina wa bainahum an-nakhl. Orang Ansar berkata, bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Beliau menjawab, tidak. Takunul mu'nah wa tusyrikuna fi thimar. Tetapi berikanlah kepada kami perbekalan dan kami libatkan kalian dalam perkebunan kurma kalian. Maksudnya, kami ini ahli dagang, ahli kebun, ahli ternak. Kaum Muhajirin tuh mereka suka berdagang. Kenapa? Karena di Mekah adalah kota perdagangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak, tapi berikanlah kami perbekalan dan kami kalian libatkan kami dalam perkebunan kurma kalian. Artinya, jangan kasih kami hadiah, tapi kami mau bekerja di kebun kurma kalian. Allah. Ini patut dicontoh para ikhwan. Ya, seorang muslim tidak boleh meminta. Yang ada dalam seorang muslim adalah memberi. Jangan sampai meminta. Tapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkanlah kami dalam perkebunan kurma kalian. Mereka menjawab, ya, kami dengar dan patuh apa yang engkau katakan. Nah, ini semestinya seorang muslim seperti itu. Jika ada sudah perintah, sami'na wa ata'na. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Atau saya baca sampai selesai dulu. Kejadian ini merupakan satu bukti tentang persaudaraan yang sangat agung. Hal ini juga dapat dilihat dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf tiba, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kemudian ia menawarkan keluarga dan harta Sa'ad kepadanya. Abdurrahman bin Auf berkata, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkanlah padaku di mana pasar. Dia pun berjualan di sana dan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf, ahli dagang di kota Mekah. Ya, tidak mau menerima hadiah. Ini izzatul Islam. Ya, izzatul Muslim adalah qiyamuhu bil-lail, salat malam dan tidak minta-minta. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya dalam keadaan yang gembira. Maksudnya Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf suatu hari gembira banget. Kemudian beliau bertanya, ada apa gerangan wahai Abdurrahman? Ia pun menjawab, saya telah menikahi perempuan dari kaum Ansar. Hasil usaha sendiri. Ya, bukan dengan pemberian. Beliau bertanya, apa maharnya? Ia menjawab, seukuran nuah dari emas. Nuah itu salah satu dari timbangan berat dalam ukuran emas di zaman dahulu. Nabi berkata, buatlah pesta kecil, yaitu walimah. Walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dahulu, kalau ingin membuat walimah itu dengan sapi atau dengan onta. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, walaupun hanya dengan menyembelih kambing. Kaum Ansar memiliki sifat ithar. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga mereka menawarkan rumah mereka kepada kaum muhajirin. Bahkan di antara mereka ada yang menawarkan kepada Rasulullah SAW. Sekiranya engkau menghendaki, ambillah salah satu rumah kami untukmu. Namun beliau menjawabnya dengan cara yang baik. Masya Allah. Ada rumah tiga. Pilih wahai Rasulullah. Silakan. Mana yang engkau hendaki. Tapi Rasulullah SAW tidak mau seperti itu. Beliau hanya mengatakan, semoga Allah memberkahi pemberianmu. Para ikhwan yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar. Di rumah Anas bin Malik, jumlah mereka ketika itu 90 orang, sebagian dari kaum Muhajirin dan sebagian dari kaum Ansar. Beliau mempersaudarakan mereka atas prinsip sama rata. Mereka akan menerima warisan setelah saudaranya meninggal, walaupun tidak ada pertalian darah hingga terjadinya peristiwa Badar. Dan Allah menurunkan firman-Nya, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah. Surat Al-Ahzab ayat 9. Setelah diturunkan ayat ini, maka hak waris hanya untuk mereka yang memiliki pertalian darah dan bukan dilandasi atas persaudaraan iman. Ini maksudnya adalah sebelum turun ayat tentang warisan, maka kaum Muhajirin bisa mewarisi kaum Ansar. Kaum Ansar bisa mewarisi kaum Muhajirin jika sudah menjadi saudara dalam keimanan. Tetapi kalau sudah turun ayat seperti surah Al-Ahzab ayat 9 ini, maka tidak berhak lagi harta waris diambil oleh kecuali ahli waris. Orang lain tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, dan pendapat ini disepakati oleh muridnya Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ia berkata, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW adalah antara kaum Muhajirin dengan Ansar. Sementara beliau tidak mempersaudarakan antara kaum Muhajirin itu sendiri. Sebab mereka Muhajirin lebih memerlukan persaudaraan keislaman, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam bertetangga, kedekatan nasab dibandingkan hanya dengan atas nama ikatan persaudaraan saja. Lalu, lain halnya dengan Ibnu Hajar. Ia berkata, hal ini bukan berarti beliau mengabaikan hikmah dari persaudaraan itu. Sebab orang muhajirin sebagian di antara mereka lebih kuat dalam hal harta, kekuatan keluarga, serta dalam hal kekuatan fisik. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar, dengan kata lain antara golongan atas dan bawah, agar kondisi kaum ansar terangkat dan bisa saling membantu. Ini salah satu fungsi dari persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW antara kaum muhajirin dan ansar. Ya, tidak sempat kita membaca hikmah-hikmah yang ada, sengaja saya tinggalkan karena insya Allah pekan depan kita tambah lagi riwayat-riwayatnya, tambahan sebagaimana yang sudah kita baca. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kiranya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.